Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala ibadihi alladhin astafa. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikala wa ashadu anna muhammadan abduhu rasuluhu amma ba'd. Fabarakla fikum. Alhamdulillah, kita melanjutkan pelajaran kita. Pada pertemuan sebelumnya telah kita selesaikan tentang isim-isim ma'rifat. Sekarang kita membahas tentang kebalikan dari ma'rifat. Qala rahimallahu ta'ala, yakni al-mu'allif Abu Abdillah Muhammad ibn Muhammad bin Dawud As-Sinhaji al-ma'ruf bi ibni Ajurum rahimallahu ta'ala. Wa an-nakiratu kullu ismin sya'in fi jinsihi la yakhtasu bi wahidun duna akhara. Isim nakira adalah semua isim yang mencakup pada semua jenisnya, tidak dikhususkan dengannya satu tanpa yang lainnya. Wa takribuhu, pendekatan definisi nakira bagi pemula adalah kullu ma salaha dukhulul alifi wal lami alaih, semua kata yang bisa dimasuki alif lam atasnya. Nahu ar-rajulu wal faros. Contohnya ar-rajul dan faros. Ya, rojul, lebih tepatnya mungkin contohnya nakirah ya, rojulin wa farosin. Karena rojul, faros itu bisa dimasuki alif lam. Qala syari wa akulu an nakiratu hiya kullu ismin wudi'ali la liyakhussa wahidan bi'ainihi min baini afrodi jinsihi bal liyasluha itlaquhu ala kulli wahidin ala sabilil badali. Saya katakan nakira adalah semua isim yang digunakan tidak untuk mengkhususkan salah satu tertentu dari individu-individu jenisnya, akan tapi untuk bisa dipakai atas masing-masing atau atas semuanya secara atau sebagai badal. Sebutan dalam ta'lil, yakni annaha tasduku ala kulli wahidin badalan minal akhar, la annaha tasduku alal jami'i daf'atan wahidatan intaha. Yakni bahwasanya isim nakirah itu bisa untuk masing-masingnya, dipakai untuk masing setiap individunya sebagai badal dari yang lain. Bukan enam, dia nakira itu bisa untuk semuanya sekaligus intaha. Nahu rajulin wa imra'atin, contohnya rajulin dan imra'atin. Fa innal awwala yasihu itlaqu 'ala kulli dzakarin balighin min bani adam. Semuanya kata yang pertama yaitu rajul, laki-laki, itu bisa dipakai untuk semua laki-laki yang balik dari Bani Adam. Wasani yasifu itlaqu ala kulli unsa balighatin min Bani Adam. Sedangkan yang kedua yaitu imra'atin, isim nakirah, wanita, mencakup atau bisa dipakai untuk setiap wanita yang balighah dari kalangan anak Adam. Qala wa alamatun nakirati an tasluha li an tadkhula alai al wa tu'athiru fiha ta'rifa. Tanda nakirah adalah dia bisa dimasuki atasnya alif lam dan memberi pengaruh padanya ma'rifat, menjadikannya ma'rifat. Taib, nahwu rajulin, contohnya rajul, dia bisa dimasuki alif lam jadi ar-rajul, menjadi ma'rifat. Sebelum kita sempurnakan, kita baca ta'liqnya. Qala al-ahdal fil kawakib. Fa kharaja ma la yasluhu dukhul alif lam alaihi ka Zaidin wa Amrin wa Bakrin. Maka dikecualikan dari kata yang bisa dimasuki alif lam, dikeluarkan darinya adalah Zaid, Amr, Bakr. Nah, dia adalah isim ma'rifat, bukan nakirah. Dia tidak bisa dimasuki alif lam. Aw yasluhu walakin la tu'asiru fiha ta'rifan, atau bisa dimasuki alif lam tapi tidak memberi pengaruh ma'rifat seperti fadl, nama orang, Haris, Abbas, Hasan, a'laman, nama-nama. Bisa dimasukkan iflam. Al-Fadl, Al-Haris, Al-Abbas, Al-Hasan. Fa'innal al, idha dakhalat alaihi kal-Fadl, wal-Haris, wal-Abbas, wal-Hasan, la tufidu ta'rifan. Maka sesungguhnya alif lam jika masuk kepada kata-kata tadi, nama-nama tadi seperti Al-Fadl, Al-Haris, Al-Abbas, Al-Hasan, tidak memberikan faedah ma'rifat. Fala yakunu nakiratan inda hadfiha, maka dia tidak menjadi nakirah ketika dibuang alif lam. Fadl, Haris, Abbas, Hasan tetap ma'rifat, ya nama orang. Wa kadzal asmaul mutawaghilatu fil ibham wa asmaul fa'ilina wal maf'ulin. Demikian pula isim-isim yang tenggelam di dalam kesamaran seperti misal ghair dan isim-isim fa'il dan isim-isim maf'ul, fa inna al wa in saluha dukhuluha 'alaihi lakinnaha baqiyatun 'ala al ibhami fala tufidu wa ta'rifan. Maka sungguhnya alif lam walaupun dia bisa masuk kepadanya, kepada isim-isim yang mutawakilah filibham, isim-isim fa'il, isim-isim maf'ul, akan tapi dia tetap di atas kesamaran, tidak memberikan ma'rifat. Intaha kalamuhu. Kultu, saya katakan, kata penta'lik, al-asmaul mutawakilatu filibhamihiya, isim-isim yang tenggelam dalam kesamaran adalah allati la tufidu wal idhofatu ta'rifan, adalah isim yang idhofah itu tidak memberikan faedah ma'rifat. Wa innama tufiduha takhsisan faqat, tapi memberi faedah pengkhususan saja, seperti misal wa syibhu wa ghair wa khadan bimana sahib. Ya, kalau dikatakan misluhu, semisalmu, ini tidak memberikan ma'rifat karena dia masih umum. Syibhu ghairuka, misalkan selain kamu, ya ghairuka umum, banyak sekali, dia masih nakirah, tidak menjadi ma'rifah. Nah, baik, kita kembali ke syarah. Fa nahu rajul fa innahu yasihu dukhulu al alaih wa tu'assiru fihi ta'rifah. Ya, rajulun itu bisa dimasuki alif lam dan memberikan pengaruh ma'rifat. Fatakul, maka kamu katakan ar-rajul, laki-laki itu. Wa kadzalika gulamun wa jariyatun wa sabiyun wa fatatun wa muallimun. Wa muallimun fa innaka taqul al-gulamu wal jariyatu was sabiyyu wal fatatu wal muallimu. Maka bisa pada kata gulamun kamu tambahin alif lam jadi al-gulam. Al-jariyatun jadi al-jariyah. Jadi ma'rifat. Sobiyun as-sobi. Fatatun al-fatatu. Mu'allimun al-mu'allimu. Nah, cara mengartikannya kalau nakira misalkan mu'allimun guru atau pengajar, al-mu'allimu jadi guru itu. Na'am barakallahu fikum. Kemudian tamrinat, ini coba untuk dikerjakan, latihan-latihan, ini banyak, ya ada latihan, kemudian memasukkan na'at, memasukkan man'ut, ya, dan seterusnya. Ada juga latihan i'rab, tapi i'rabnya ringkas. Kemudian as'ilatun alama taqaddam. Wallahu a'lam bissawab, naktafi bihadza, wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad. Barakallahu fiikum.